قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الماحي والحاشر والمقفى والعاقب. Adapun nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, yakni al-mahi wal-hashir al-muqaffa wal-aqib, faqad fusirat fi hadis Jubair bin Mut'im, maka itu sudah ditafsirkan dalam hadis Jubair bin Mut'im. Fal-mahi huwa alladhi mahallahu bihi al-kufra, mahi yang menghapus, yani huwa alladhi mahallahu bihi al-kufra, Allah Subhanahu wa taala menghapus dengannya kekufuran, yakni melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walam yuhmal kufru bi ahadin min al-khalqi ma muhiya bin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah dihapuskan kekufuran seperti dihapuskannya kekufuran melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani banyak orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dulunya mereka kufar menjadi mukmin. Barulah menghapus kekufuran. Fa innahu bu'itha wa ahlul ardi kulluhum kuffar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seluruh manusia di atas muka bumi kufar. Illa baqaya min ahli kitab, kecuali sisa-sisa dari ahli kitab. Wa hum ma baina ubadi awthanin wa yahud maghdub alaihim wa nasara dalin wa sabi'a dahriya la ya'rifuna rabban wa la ma'adan. Mereka sisa-sisa ahli kitab itu, ya, di antara mereka ada yang ubadul awthan, yang sudah sampai menyembah patung. Ada Yahudi yang dilaknat, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang Nasara yang sesat, wasabi'a dahriyah, ada juga sabi'a dahriyah yang tidak mengetahui Rabbnya dan tidak mengetahui apa hari kiamat. Wa baina ubadil kawakib, di antara mereka ada yang menyembah bintang-bintang, wa ubadin nar, ada yang menyembah api. Wa falasifa la ya'rifuna syara'il anbiya, dan juga ada para filsuf yang tidak mengetahui syariat-syariat para nabi. Wa la yuqirruna biha, dan tidak mengakui kenabian. Barakallahu fikum. Fama Allahu subhanahu bi rasulihi dzalika hatta zahara dinallah, dinullahi ala kulli dinin. Maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kekufuran-kekufuran ini melalui rasulnya sampai nampaklah agama Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh agama. Wa balagha dinuhuma balagan lail wan nahar, dan dicapailah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang telah dicapai oleh siang dan malam dari seluruh penjuru bumi. Wa sarat da'watuhu masirus syams fil aqtar, dan berjalanlah agama beliau, dakwah beliau, seperti berjalannya matahari di porosnya fil aqtar, di alam ini. Namanya mahi, insyaallah artinya mahi. Allah SWT menghapuskan kekufuran melalui Nabi Muhammad SAW. Baik, di mana beliau diutus di ketika orang-orang semuanya kufar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hasyir, adapun yang nama beliau al-hasyir, fal hasyru huwa ad-dhamm wal jam'. Hasyr artinya ad-dhamm, mengumpulkan, menyatukan. Fa huwa alladhi yuhsyarun nasu ala qadamihi. Yani beliaulah yang seluruh manusia dibangkitkan di bawah telapak kakinya. Fakannahu bu'itha liyuhsyaran nas. Maka seakan-akan beliau diutus untuk dibangkitkannya manusia. Yakni tidak akan ada namanya hari kiamat kecuali di zamannya beliau, yang di umatnya beliau alaihi salatu wasalam. Karena umat beliau adalah umat yang terakhir. Dengan diutusnya barakallahu fiikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti bahwa sudah dekat yang namanya hari kiamat. Wal aqib, insyaallah para paham artinya al-hasyir. Al-hasyir artinya manusia dibangkitkan di bawah telapak kaki beliau. Wal aqib alladhi jaa'a aqibal anbiya, al-aqib yang datang belakangan. Alladhi jaa'a aqibal anbiya, yang beliau datang merupakan akhir dari para nabi. Falaysa ba'dahu nabiyyun, maka tidak ada seorang pun nabi setelah beliau. Fa innal aqibah wal akhir, Akhir artinya yang terakhir. Fahubi manzilatil khatim. Maka sama seperti dia khatim, penutup. Walihada summiyal akibu alal itlaq. Ay akibal anbiya'ih ja'a bi akibihim. Walihada summiyal akib. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan al akib secara mutlak. Ay akibal anbiya' ja'a bi akibihim. Yani setelah para nabi-nabi, beliaulah nabi yang terakhir. Paham insyaAllah yang namanya akib. Beliau nabi terakhir. Wa amal muqaffa. Adapun arti muqaffa. Fakadhalika wa huwa alladhi khaffa ala athari man taqaddamahu. Faqaffallahu bihi ala athari man sabakahu minar rusul. Maka muqaffa di sini adalah khaffa ala athari. Yang mengakhiri. Yang datang belakangan. Mirip-mirip dengan apa? Akib tadi. Faqaffallahu bihi ala athari man sabakahu minar rusul. Tapi muqaffa yang datang belakangan. Tapi setelah para rasul. Wahadhi lafzah mustaqatun minal qafu. Yuqalu qafahu yakfuhu. Tapi lafaz ini diambil dari pecahan kata al-qafu. Yuqalu qafahu yakfuhu. Idza ta'akhkhara anhu. Maka dikata ini khafa. Ini khafa ini begini. Ini khafa. Bagian belakang. Ya ini bagian belakang kepala ini khafa. Tapi secara bahasa baru. Fal muqaffa alladhi qaffa man qablahu minar rusul. Tapi yang mengakhiri. Tapi rasul-rasul yang ada sebelumnya. Fakana khatimuhum wa akhiruhum. Maka beliau sama seperti khatim wa akhiruhum. Sama mirip dengan apa? Al-Aqib tadi. Wa amma nabiyu taubah. Adapun kalau beliau adalah nabiyu taubah. Fahuwa alladhi patahallahu bihi babat taubati ala ahli al-ard. Ya ini huwa alladhi patahallahu bihi. Allah subhanahu wa ta'ala yang membuka pintu taubat melalui nabinya ini. Atas seluruh penduduk bumi. Fataballahu alaihim taubatan lam yahsul mithluha li ahli ardi qablahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberi taubat kepada hamba-hambanya dengan taubat yang tidak pernah terjadi sebelumnya atas penduduk bumi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam aktsarun nas istighfaran wa taubatan. Dan dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling banyak istighfarnya dan paling banyak taubatnya. Hatta kanu ya'uduna lahu fil majlisi al-wahid mi'ata marrah. Bahkan seorang seorang sahabat mencoba menghitung berapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istighfar dalam satu kali majlis. Ternyata mereka mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istighfar sebanyak 100 kali satu kali majlis. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini ucapannya. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabun al-ghafur. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya, wahai Rabbku, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Innaka antat tawwabur rahim at-tawwabul ghafur, karena engkau lah yang menerima taubat ya lagi mengampuni. Wa kana yaqulu ya ayyuhan nasu tubu ila Allah rabbikum. Dan terkadang beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, tobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian. Fa inni atubu ila Allah bil yawmi 100 marrah, karena sungguhnya aku tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari 100 kali. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tobat kepada Allah sehari 100 kali. Lagi. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur. Wa kadzalika taubatu ummatihi akmalu min taubati sa'iril umam. Demikian juga taubat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna dari taubat-taubat umat-umat sebelumnya. Wa asra'u qabulan, dan paling cepat diterima tobatnya umat ini. Asra'u qabulan wa asalu tanawulan, dan gampang dicapai. Wa kanat taubatu man qablahum min as'abil asya. tobat kaum, tobatnya kaum muslimin tobat yang sangat mudah. Berbeda dengan tobatnya umat-umat terdahulu, min ashabil asya. Tobat umat terdahulu adalah suatu yang sangat-sangat susah, bahkan boleh dikatakan mengerikan. Hatta kana min taubati bani Israel min ibadatil ijli qatlu anfusihim. Kalau ditengok dengan cara tobatnya umat-umat terdahulu, ini sebagai contoh, ketika Bani Israel sempat menyembah berhala, menyembah patung anak sapi, apa? Tobatnya dengan cara membunuh diri. Tobatnya dengan cara bunuh diri. La ilaha illallah. Wa amma hadhihi ummah. Adapun umat ini, wa amma hadhihi ummah, fali karamatiha 'ala Allah Ta'ala jala tobataha nadam wal iqla'. Karena kemuliaan umat di sisi Allah Subhanahu wa taala ini, dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan tobat untuk umat ini hanya sekedar nadam wal iqla', menyesali perbuatan dan meninggalkan, cukup. Barakallahu fikum. Cukup dengan cara meninggalkannya dan menyesalinya. Al-azmu alla ya'ud bihi, berazam kuat untuk tidak terjerumus lagi ke dalamnya. Sementara umat-umat dahulu, barakallahu fikum, mereka harus bunuh diri sebagai wujud tobat mereka. Wa ma nabiyul malhamah, adapun nama beliau nabiyul malhamah, fahuwa alladhi bu'itha bi jihadi a'da'illah. Baik, nabi peperangan, barakallahu fikum, yang Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya untuk jihad memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Falam yujahid nabiyyun wa ummatuhu qat ma jahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummat. Tidak ada seorang pun nabi pun beserta umatnya yang lebih hebat dalam jihad fi sabilillah ketimbang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah dengan umatnya adalah sosok yang paling hebat dalam jihad fi sabilillah dibanding umat-umat terdahulu. Wal malahim al-kibar allati waqa'at wa taqa'u baina ummatihi wa bainal kuffar lam yu'had mithluha qablahu. Malahim, peperangan yang besar. Malahim, peperangan besar allati waqa'at, yang pernah terjadi, wa taqa'u, dan terjadi antara umat ini dengan orang kafir, lam yu'had mithluha qablahu, yang tidak pernah didapatkan pada umat-umat sebelumnya. Fa'ina umatahu yaktuluna al-kufar di aqtaril ard ala ta'akubil asar. Karena umat Muhammad SAW membunuh orang-orang kafir di berapa, di sekian banyak penjuru dunia, ala ta'akubil asar, bersama dengan berbeda-bedanya waktu, yang di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, di zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, barakallahu fikum, dan seterusnya. Wa qad awqa'u bihim minal malahi ma lam taf'alhu ummatun siwahum. Maka terjadi peperangan, terus melakukan peperangan di umat ini, apa yang tidak pernah terjadi di umat-umat sebelumnya. Barakallahu fik. Wa amma nabiyur rahmah, adapun nabiyur rahmah, fahuwa alladhi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin faruhima bihi ahlul ard kulluhum mu'minuhum wa kafiruhum. Nabiyur rahmah, fahuwa alladhi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin, yang Allah utus rasulnya ini sebagai rahmat untuk semesta alam. Faruhima bihi ahlul ard, maka melalui nabi ini penghuni bumi ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, mukminnya dan kafirnya. Amma al mu'minun fanalun nasibal awfar minar rahmah. Adapun orang-orang beriman, mereka mendapatkan rahmat yang paling sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal kafir fa ahlul kitab minhum ashu fi dhillihi wa tahta hablihi wa ahdihi. Adapun orang kafir seperti ahlul kitab, di antara mereka ashu fi dhillihi, tetap hidup di bawah naungan kekuasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahta hablihi, di bawah talinya dan perjanjiannya. Wa ma man qatalahu minhum huwa wa ummatuhu fa innahum ujilu bihi ilan nar wa arahuhu min alhayati tawilah allati la yazdadu biha illa shiddatal adabi bil akhirah. Barakallahu fikum. Wa amma man qatalahu, dan adapun orang yang telah dibunuh oleh Rasulullah dalam kondisi kafir atau dibunuh oleh umatnya dalam kondisi kafir, fa innahum ajjalu bihi ilan nar. Ujjilu bihi ilan nar. Maka mereka orang kafir ini disegerakan masuk ke dalam neraka. Ini bentuk rahmat dari sisi wa rahuhu min al hayati tawilah. Tapi mereka diberhentikan dari kehidupan yang lebih panjang di dunia ini. Allati la yazdadu biha illa shiddatal adabi bil akhirah. Yang seandainya semakin lama mereka hidup, semakin banyak dosanya, semakin besar dan berat azabnya di hari akhirat. Artinya, dengan dipercepatnya dia mati, barakallahu fikum, ia semakin ringan. Ketimbang dibiarkan hidup lama-lama, maka semakin banyak dosa dan maksiat yang dia lakukan, dan semakin lama dia kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi inilah bentuk rahmatnya. Barakallahu fikum. Maka dikatakan rahmah, Nabiur Rahmah. Dari barakallahu fikum. Termasuk antara makna Nabiur Rahmah bahwa umat ini tidak sama seperti umat-umat terdahulu. Baik. Umat terdahulu, nabi-nabinya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana umatnya hancur. Barakallahu fikum. Ditenggelamkan, dibinasakan di barakallahu fikum. Khas. Tapi umat ini tidak. Diberi tangguh. Semoga dan semoga. Baik. Allahu musta'an. Wa mal fatih. Tayyib Nabi Rahmah, fa insyaallah Nabi Malhamah. Tayyib barakallahu fikum. Ingat-ingat ini nama-namanya supaya antum tahu nantinya ketika ditanya apa artinya Nabi Malhamah. Wa mal fatih, adapun al-fatih, bahwa alladhi fatahallahu bihi babal huda ba'da an kana murtajjan wa fataha bihi al-a'yun al-umya wal adana summa wal quluba al-ghulfa. وَفَتَحَ اللَّهُ بِهِ أَمْصَارَ الْكُفَّارِ وَفَتَحَ بِهِ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ وَفَتَحَ بِهِ طُرُقَ الْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَفَتَحَ بِهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَالْقُلُوبَ وَالْأَسْمَاءَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَمْصَارَ. Adapun al-Fatih, sang pembuka. Fatih. فَهُوَ الَّذِي فَتَحَ اللَّهُ بِهِ بَابَ الْهُدَى. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan beliau dibukalah pintu-pintu petunjuk. Badangkana murtajjan, yang dulunya tertutup. Wa fatah bihi al-a'yun al-umya. Allah Subhanahu wa taala membukakan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata-mata yang buta. Wal adana summa, membukakan telinga-telinga yang tuli. Wal qulubal ghulfa, dan membuka hati-hati yang tertutup. Wa fatahallahu bihi amsaral kufar, dan Allah Subhanahu wa taala membuka untuk nabinya negeri-negeri orang kafir. Qobatabi abwabal jannah. Allah Subhanahu wa taala membuka melalui nabinya pintu-pintu surga. Qobatabi turukal ilmi an-nafi', dan membuka melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan-jalan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Qobatabi dunia wal akhirah. Maka dibukakanlah untuknya dunia dan akhirat. Wal quluba wal asma, wal qulub, hati dan asma, wal absar, wal absar, yani hati, pendengaran, penglihatan dan negeri-negeri. Wa mal amin, adapun nama beliau yang lainnya yang bernama Al-Amin, fahuwa ahaqul alamin bihadzal ism. Al-Amin, beliau adalah manusia yang paling berhak di alam semesta ini untuk mendapatkan nama ini Al-Amin. Fahuwa aminullahi ala wahyihi wa dinihi, maka dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang kepercayaan. Amin, orang terpercaya atau kepercayaan. Orang kepercayaan barakallahu fikum. Bahwa aminullah, baik, orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu dan agamanya. Wa huwa aminu man fis sama, maka dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang terpercaya yang di langit. Wa aminu man fil ard, dan orang terpercayanya di bumi. Walihada kanu yusammunahu qabla nubuwati al-amin. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberi nama dengan apa? Taib. Al-Amin sebelum menjadi nabi. Beliau angkat menjadi nabi, beliau sudah diberi gelar Al-Amin. Barakallahu fiik. Karena terpercaya. Baik. Tidak pernah mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecurangan, kedustaan, pengkhianatan, la. Sehingga mereka menggelarinya Al-Amin sebelum beliau apa? Diangkat menjadi nabi. Baik. Yang menjadi barakallahu fikum, menjadi bukti ketika mereka usai memperbaiki Ka'bah, merehabnya, dan pengen mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Setiap kabilah bersikukuh untuk meletakkan kembali. Taib. Oh, saya lebih pantas. Oh, kami yang lebih pantas. Oh, orang. Orang yang lebih pantas. Akhirnya mereka berselisih. Kemudian di antara mereka mengatakan, begini saja. Kita tunggu besok pagi siapa manusia yang paling pertama masuk ke masjid ini. Maka dia lah yang kita akan jadikan hakim untuk menyelesaikan persengketaan kita. Begitu yang muncul adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum dijadikan Rasul, belum jadi barakallahu belum diangkat. Baik. Begitu yang muncul adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung mengatakan radina bil amin. Radina bil amin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan ketua-ketua kabilah semuanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentangkan apa? Membentangkan kain. Membentangkan kain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kain ini apa namanya? Meletakkan Hajar Aswad di atas kain itu dan memerintahkan seluruh ketua kabilah memegang ujung kain itu, mengangkatnya ke lubang, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meletakkannya. Ini sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Wa madhuk al-qattal. Adapun nama beliau al-madhuk al-qattal, fa ismani muzdawajani la yufradu ahaduhuma 'an al-akhar. Madhuk al-qattal, dahuk yang biasa tertawa, qattal yang membunuh. La yufradu ahaduhuma 'an al-akhar, tidak bisa dipisahkan dua ini. Fa innahu dahukun fi wujuhil mu'minin. Karena beliau senantiasa tersenyum, tertawa di wajah orang-orang yang beriman. Geru ajis, tidak berbuka masam. Wala muqattib. Wala ghadub. Baik. Tidak dingin. Tidak marah. Wala faddun. Tidak kasar. Qattalul li'adaillah. Dan beliau di satu sisi senantiasa membunuh. Barakallahu fikum, muslim Allah Subhanahu wa taala, ta'khudhu fihim laumatul la'in. Beliau tidak akan apa gentar dengan celaan orang-orang yang mencela. Barakallahu fikum. Wa amal Bashir. Wa amal Bashir, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Bashir, bahwa al-mubashshir liman ata'ahu bis-sawab. Beliau alaihi salatu wasalam yang memberi kabar gembira bagi siapa yang mentaatinya. Berita gembira dengan pahala. Namanya Al-Bashir. Wal-Nadir Al-Mundiru liman asahu bil-iqab. Memberi peringatan, ancaman bagi siapa yang memaksiatinya dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Wa qad sammahu Allahu 'abdahu fi mawadi' min kitabihi min haqulu wa annahu lamma qama Abdullah. Kayak ada yang hilang ini. Memang qad sammahu gitu. Langsung وَقَدْ سَمَّاهُ اللَّهُ عَبْدَهُ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menamakan Rasulullah SAW dengan abd, hamba. Di mawadi'ah, di beberapa tempat dalam Al-Quran ini. minha qauluhu wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Wa annahu lamma qama Abdullah, dan sesungguhnya ketika tegak berdiri hamba Allah SWT, siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yad'uhu, memohon kepadanya. Baik. Wa qauluhu tabarakalladzi nazzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi. Pemilik berkah Allah tabaraka wa ta'ala alladzi nazzala al-Furqana, yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu fa auha ila 'abdihi ma auha. Allah mewahyukan kepada hambanya apa yang Allah wahyukan. Wa qauluhu wa in kuntum bi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina. Kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, patuh di surat ini mitlihi. Al-ayah. Wa thabata 'anhu bis sahih annahu qala ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyamati wa la bah. Demikian juga dalam sahih. Kata Rasulullah SAW, ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyamah. Aku adalah pemimpin penghulu anak cucu Adam nanti di hari kiamat. Wala fakhr, aku ucapkan ini bukan karena kesombongan. Wa samahu Allahu sirajan munira. Allah SWT menamakan Rasulnya sirajan munira, lentera yang bercahaya. Wa sama syamsa sirajan wahaja. Dan Allah SWT menamakan matahari dengan sirajan wahaja. Wal munir huwa alladhi yuniru min ghairi ihraqin. Baik. Munir yang memberi cahaya tanpa membakar. Barakallahu fikum. Siraja wahaja. Baik. Memberi cahaya disertai dengan hawa panas kalau matahari. Barakallahu fikum. Pemberi cahaya tapi disertai dengan hawa panas, beda dengan rembulan memberi cahaya tapi tidak ada hawa panasnya. Siraja munira. Barakallahu fikum. Munir. Bikhilab al-Wahhab Wahaj fa innahu bi naw' min ihraqin wa tawahhuj. Membakar. Barakallahu fikum. Ada cahaya yang membakar karena menghantar panas. Barakallahu fikum. Juga cahaya tanpa ada panas yang muncul padanya. Baik. Faslun fi dzikri al-hijratain al-ula wa tsaniyah. Ini masyaallah, ini sejalan dengan pelajaran kita di mana ini? Sahih Bukhari asal. Perjalanan ini sejalan pelajaran kita dengan apa yang ada di dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari pelajaran apa, Bapak-bapak? Jabar. Babul hijrah ilal Habasyah. Baik. Bab fi dzikril hijrataini al-ula wa tsaniyah. Bab di pembahasan tentang hijrataini, dua kali hijrah. Barakallahu fikum, pertama dan kedua. Lamma kafaral muslimuna wa khafa minhum al-kuffar istadda adahum lahu sallallahu alaihi wasallam. Ketika kaum muslimin sudah mulai banyak, semakin hari semakin ada saja yang masuk Islam. Masuk Islam satu demi satu. Berjalannya waktu, orang-orang kafir pun merasa getar-getir. Kalau begini terus, kalau dibiarkan semakin banyak, semakin banyak. Bahkan tokoh-tokohnya boleh jadi masuk Islam. Yang mereka khawatirkan. Ishtadda adahum lahu sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun semakin memperkuat tekanannya, gangguannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatan wa fitnatuhum iyyahu. Demikian juga gangguan mereka terhadap pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajnalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hijrati ila al-Habasyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan para sahabatnya untuk hijrah ke negeri Habasyah. Wa qala inna biha malikan la yudlamun nasu indah. Kata Rasulullah SAW, berangkatlah kalian ke Habasyah, karena di sana ada seorang raja yang tidak ada seorang pun yang didzalimi di sisinya. Fahajara al-muslimina 12 rajulan wa 4 niswah. Maka berangkatlah hijrah dari kalangan kaum muslimin 12 orang dan 4 perempuan. Minhum Utsman bin Affan, wa huwa awwalu man kharaja wa ma'ahu zaujatuhu Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang pertama hijrah bersama dengan istrinya, putri Rasulullah SAW, Ruqayyah. Wa aqamu fil habasyah fi ahsani jiwar. Sesampainya mereka di sana, mereka mendapatkan perlakuan yang luar biasa baiknya. Fabalaghum anna Quraisyan aslamat. Setelah sekian lama mereka di sana, barakallahu fikum, sampai kabar kepada mereka bahwa orang Quraisy sudah masuk Islam. Wa kana hadzal khabar kadiban, dan ternyata kabar ini adalah kabar dusta. Para jauh dari Makkah, maka mereka pun kembali ke Makkah. Falamma balaghahum annal amra ashaddu mimma kana raja'a minhum man raja'. Wa dakhala jama'atan. Faqalu sayfalaqu min Quraisyin adan syadida wa kana mimman dakhala Abdullah bin Mas'ud. Wa kana hadzal khabar kadiban. Para jauh ila Makkah, mereka pun kembali ke Makkah. Falamma balaghahum annal amra ashaddu mimma kana raja minhum man raja. Sampai di antara mereka ada yang sesampainya ketika mereka kembali ke Mekah, ternyata kabar tidak seperti yang mereka dapati kenyataannya. Akhirnya di antara mereka kembali ulang ke Habasyah. Wadakhala jama'atun, dan sebagian di antara mereka ada yang tetap masuk ke Makkah. Falaku min Quraisyin adzan syadida, betul-betul mereka mendapatkan siksaan yang luar biasa. Wa kana man dakhala Abdullah bin Mas'ud, termasuk yang masuk kota Makkah pada saat itu Abdullah bin Mas'ud. Tsumma udina lahum fil hijratis tsaniyah tsaniyan ila al-Habasyah, kemudian diizinkan ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah yang kedua ke negeri Habasyah. Fa hajara min ar-rijali 83 rajula, maka berangkatlah dia dari kalangan laki-laki sekitar 83 orang. Inka natihim Ammar, kalau memang di sana ada Ammar, fainahu yushakku fihi, karena para ulama berselisih tentang Ammar ini apakah ikut di gelombang yang kedua atau tidak. Wa minan nisa'i 18 imra'ah. 18. Tabarakallahu fikum. 18 perempuan. Ada yang mengatakan kemarin di pelajaran kita di mana? 80 juga kurang lebih. Oleh sama ni Aisyah. Faqamu 'inda Najasyi 'ala ahsani halin. Maka mereka pun tinggal di sisi Raja Najasyi dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Fabalagha dhalika Quraisyan fa arsalu 'Amr bin 'As. Sampai kabar ke orang-orang Quraisy bahwa mereka dijamu, dilayani, dilindungi dengan pelayanan yang luar biasa. Maka mereka pun mengutus orang-orang Quraisy, mengutus orang Taib Amr bin As wa Ubaidullah bin Abi Rabi'ah fi jama'at bersama dengan sekelompok dari orang Quraisy, liyakiduhum 'inda Najasyi, untuk memperdaya mereka di sisi Najasyi agar supaya mereka disuruh diusir minimal tidak lagi betah mereka di sisi Najasyi. Faradallahu kaidahum fi nuhurihim, maka Allah Subhanahu wa taala membalas, mengembalikan tipu daya mereka ke leher-leher mereka. Fastada zahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin keras, semakin bengis kejam mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahasaruhu wa ahla baitihi fi syaibi syaiba Abi Thalib. Kemarin pembahasan kita makan begini. Fahasaruhu, maka orang-orang Quraisy memboikot mengepung kaum muslimin secara keseluruhan bersama dengan Bani Hashim, dengan Bani Al-Muttalib di Syekh Abi Talib salah sasinin, selama 3 tahun diboikot, di embargo. Tidak ada hubungan, tidak ada dagang, tidak ada jual beli, tidak ada nikah, pokoknya di embargo. Sehingga mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelaparan 3 tahun. Biar ada duit, tidak bisa beli apa-apa. Biar ada sesuatu yang mau dijual, tidak ada yang mau beli. Baik. Sanazinin, wakilah sanatain, wakharaja minal hasri, walahu tisun wa arba'una sana. Dan keluar dari pengepungan itu, pengucilan itu, walahu tisun wa arba'una sana, dalam keadaan beliau berumur, berapa? 49 tahun. Wakila saman wa arba'una sana. Baik. Ada yang mengatakan bahwa beliau 48 tahun. Wa ba'da dzalika bi ashur mata ammuhu Abu Talib. Setelah selesai pengepungan itu, pemboikotan itu, meninggallah sang paman Abu Talib setelah berapa bulan. Walahu samanuna sana. Baik, dalam keadaan paman berumur berapa? 80 tahun. Wa fi Syi'bi wulida Abdullah bin Abbas. Dan di Syi'b disitulah dilahirkan Abdullah bin Abbas. Fana lal kufar minhu adhan syadida. Thumma matat Khadijah. Semakin gencar perlakuan orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sudah tidak ada lagi yang mereka segani. Ini paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa masih membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang sudah tidak lagi membela beliau. Thumma matat Khadijah ba'da dzalika bi yasir. Setelah sang paman meninggal dunia, Khadijah pun meninggal dunia. Tidak lama setelah itu. Fashtadda adzal kufar lahu, semakin kencang lagi. Barakallahu fikum perlakuan orang-orang kafir Quraisy. Fakhraj ila Taif huwa wa Zaid bin Harithah yad'u ila Allah Ta'ala. Maka berangkatlah keluar beliau ke Taif. Harapannya ada orang yang bisa melindungi, ada orang yang bisa membela. Beliau bersama dengan Zaid bin Harithah. Yad'u ila Allah, mengajak orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aqama bihi ayyaman falam yujibuhu wa adawhu. Wa aqama bihi ayyaman, dan beliau tinggal di Taif beberapa hari. Dan tidak ada seorang pun yang mau mengikutinya. Bahkan mereka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraju, dan mereka mengusir keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qamu lahu sima tain. Wa qamu lahu sima tain. Dan mereka pun bersaf-saf. Tain. Para jamuhu, dan mereka melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu hatta admau ka'baihi, sampai menjadikan kaki beliau berdarah. Fa sarafa anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raja' ila Makkah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat meninggalkan kota Taif. Taib pulang kembali ke Makkah fi tariqi Laqiyah. Ada san Nasrani fa amara bihi wa saddaqahu. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, seorang Nasrani bernama Adas bertemu dengan Rasulullah SAW dan mengimaninya, membenarkannya. Wa bi tariqi ayatan binakhlah surifa ilaihi nafarun minal jinni sab'ah min ahli nasibaini. Bersama dengan keadaan itu, perjalanan pulang ke Mekah, Rasulullah SAW dipertemukan dengan sekelompok dari kalangan jin. Yani tujuh orang dari kalangan jin dari penduduk Nasibain. Fastami'u al-Qur'an wa aslamu, dan mereka pun mendengar Al-Qur'an dan masuk Islam. Fi tariqi tilka, di jalan itu pula, di jalan menuju ke Mekah, arsalallahu ilaihi malikal jibal ya'murhu bi ta'atihi wa ayyutbiqa ala qaumihi akhshabaini Makkata wa huma jabalaha in arada. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaikat gunung. Malaikat yang diperintah ditugaskan untuk menjaga gunung, mengatur gunung. Barakallahu alaikum. Baik. Malaikat itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Rasulullah, apa saja yang Rasul perintahkan untuk dia lakukan. Barakallahu alaikum. Wa idzika ala qaumihi akhshabai makkata wa huma jabalaha. Dan malaikat gunung menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh aku telah mendengarkan apa yang engkau ajakkan mereka, dan aku juga telah mendengarkan apa balasan mereka terhadap engkau. Kalau engkau pengen, aku angkat dua gunung ini dan aku akan timpakan ke kota Taif. Aku cabut dua gunung ini dan aku jatuhkan ke kota Taif. Bagaimana? Kalau engkau mau. Qala la, kata Rasulullah, jangan. Bal astani bihim la allallaha yukhriju min aslabihim man ya'buduhu la yushriku bihi syai'. Tidak, bahkan aku berharap ditangguhkan mereka. Semoga Allah SWT mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka. Kalau mereka yang ada sekarang ini tidak ada yang mau beriman, mudah-mudahan Allah mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka orang-orang yang mau menyembah Allah SWT dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Harapan yang luar biasa besar. Tidak berkecil hati. Walaupun Rasulullah SAW dihardik, walaupun Rasulullah SAW diusir, walaupun Rasulullah SAW dilempari, disakiti, tapi beliau tetap Nabiur Rahmah. Barakallahu fiik. Beliau tetap Nabiur Rahmah. Baik. Masya Allah. Baik. Dan betul. Baik. Termasuk kota Taif penduduknya ini yang paling akhir masuk Islam. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ada seorang anak muda di antara mereka mengatakan, "Wahai kaum, janganlah kalian menjadi orang yang paling terakhir masuk Islam dan paling cepat keluar daripadanya." Baik. Akhirnya mereka tetap seperti apa yang menjadi harapan dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tetap menjadi orang-orang yang beriman. Baik. Wa fi tarikihi da'a bidzalika du'a al-masyhur, dan dalam perjalanan pulang beliau dari kota Taif menuju Makkah, diusir, dilempari, dihardik beliau, dicaci beliau, dalam doa beliau, "Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, kepada Engkau aku keluhkan semua kelemahanku. Ashku, aku laporkan semua dha'fa quwwati, kelemahanku. Wa qillata hilati, dan sedikitnya upayaku. Inilah yang aku bisa lakukan ya Allah. Aku tidak bisa melakukan lebih dari ini. Aku telah mendatangi mereka, mengajak mereka, kemudian mereka menghardik, mereka memaki, mereka mencela, mereka mengusir, mereka melempar, mereka menyakiti. Tidak ada yang bisa aku lakukan lebih dari ini ya Allah." I'tiraf, barakallahu fikum. Baik. Dan jangan dengan apa yang telah kita lakukan kita merasa sombong dan telah menganggap bahwa kita telah banyak berlaku baik atau mengusahakan untuk agama ini. Lah. Baik. Jangan ada di antara kita mengatakan, "Oh, saya sudah 30 tahun berdakwah. Saya sudah melakukan ini, melakukan itu. Saya lah. Sudah banyak uang saya korbankan untuk membangun, untuk menolong, untuk barakallahu fikum, untuk berbagi." Nah, semestinya apa yang telah kita lakukan dari kebaikan kita anggap kecil semuanya. Barakallahu fikum, di hadapan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak dan begitu besar. Barakallahu fikum. Seperti ucapan Rasulullah, "Allahumma inni ashku, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati." Al-hadits, "Tsumma dakhala Makkah fi jiwari al-Mut'im bin Adi." Kemudian beliau masuk ke dalam kota Makkah di bawah perlindungan Al-Mut'im bin Adi. Baik. Seorang yang masih musyrik. Barakallahu fikum. Orang-orang Quraisy melarang Rasulullah SAW masuk. Baik. Nanti setelah ada perlindungan Mut'im bin Adi, baru mereka mengizinkan Rasulullah SAW masuk. Thumma usriya biruhihi wa jasadi ila al-Masjidil Aqsa. Kemudian beliau diperjalankan. Barakallahu fikum. Dia berisra, diperjalankan di malam hari dengan ruh dan jasadnya ke Masjidil Aqsa. Baik. Beliau salat di sana bersama dengan para nabi. Tsumma urija bihi ila fawqis samawati bi jasadihi wa ruhihi. Kemudian urija, dibawa naik ke langit. Baik, ke langit yang ketujuh. Bi jasadihi, dan bi jasadi dengan jasad dan ruhnya, ila Allah, menuju Allah azza wa jalla. Fakhatabahu, maka Allah Subhanahu wa taala langsung mengajak bicara rasulnya tanpa perantara. Wa farada alaihi shalawat, dan Allah mewajibkan atas rasulnya salat 5 waktu. Wa kana dzalika marratan wahidatan, dan ini terjadi hanya satu kali. Hadza ashahul aqwal, ini paling bagusnya, paling kuatnya dari pendapat para ulama. Wa qila kana dzalika manaman, ada yang mengatakan itu mimpi saja. Bakil wakila bal yuqalu usriya bihi wal qalu yaqdatan wala manaman wa kila kana al-isra ila baitil maqdisi yaqdatan wa ila as-sama'i manaman wa kila kana al-isra marrataini marratan yaqdatan wa marratan manaman. Tapi yang benar yang pertama tadi. Baik. Karena ada beberapa pendapat. Baik, ada yang mengatakan itu mimpi, ada yang mengatakan bal qala usriya bihi. Baik. Kita hanya bisa mengatakan usriya bihi, diperjalankan. Tidak dikatakan, tidak boleh kita mengatakan apakah dia tidur atau terbangun. Barakallahu fikum. Punya isra saja begitu. Baik, wakila kan isra ila baiti al-maqdis yaqdatan wa ila as-sama'i manaman. Ada yang mengatakan bahwa isra'nya ke Baitul Maqdis dengan terjaga dan ke langit itu dalam kondisi mimpi saja. Wakila ada yang mengatakan kan isra marratain, ada yang mengatakan isra'nya dua kali, marratanya atau marratan manaman, sekali dalam kondisi terbangun dan sekali dalam kondisi mimpi. Tapi yang benar adalah apa? Baik, yaqdatan biruhihi wa jasadihi. Baik. Biruhihi wa jasadihi. Isra perjalanan beliau alaihi salatu wasallam dari Makkah ke Baitul Maqdis. Barakallahu fikum. Mi'rajnya baik dari Baitul Maqdis ke langit yang ketujuh. Ke Sidratil Muntaha. Wa qila bal usriya bihi thalatha marrat wa kana dhalika ba'da al-mab'ats bil ittifaq. Barakallahu fikum. Wa ma mawaq wa amma ma waqa'a fi hadithi syarik anna dhalika kana qabla ayyuhya ilayhi fa hadha mimma udda min aghlati syarik as-samaniya wa su'i hifdhihi li hadith al-isra. Adapun ma waqa'a fi hadithi syarik, adapun yang terjadi baik pada hadith syarik, anna dhalika syarik nama seorang rawi yang meriwayatkan perjalanan isra'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna dhalika qabla ayyuhya ilaihi, bahwa isra'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkatnya beliau menjadi seorang rasul. Fahada ma'udan min aqlati syarik, ini termasuk perkara yang dianggap kesalahan besar yang dilakukan oleh syarik, seorang apa? Seorang rawi hadis. Dari 8 kesalahan besar yang menunjukkan tentang lemahnya hafalan dia. Baik. Terkhusus masalah hadis isra'i. Hadis isra'. Wakila inna hadza kana isra'ul manam qabla al-wahyi. Ada yang mengatakan bahwa ini perjalanan yang diperjalankan dalam tidurnya sebelum turunkannya wahyu. Amma isra'ul yaqdah fa ba'da nubuwah. Tapi setelah kenabian, kalau itu diisrakan dengan jasadnya dan rohnya. Wakila balil wahyu ha huna muqayyadun wa laysa bil wahyi. Al-mutlaq alladhi huwa mabda'un nubuwah. Wal maradu qabla yuhya ilaihi fi sya'nil isra' fa usriya bihi faj'atan min ghairi taqaddumi i'lam wallahu a'lam. Wa qila bal wahyu hauna muqayyadun wa laysa bil wahyi al mutlaq. Wahyu di sini adalah muqayyad wa laysa bil wahyi al mutlaq alladhi huwa mabda'un nubuwah, yang merupakan mabda' ini awal mula kenabian. Wal muradu qabla yuhya ilaihi min sya'nil isra, ini sebelum di apa, sebelum diwahyukan kepada beliau tentang masalah isra. Barakallahu fikum. Nanti setelah diperjalankan baru diwahyukan kepada beliau tentang Isra ini. Baik. Yakni diperjalankan beliau oleh Rasulullah SAW tanpa ada pemberitahuan sebelumnya bahwa beliau akan diperjalankan, wallahu alam. Maka kata maqama yad'u al-qabaila ila Allah taala wa ya'ridu nafsahu wa ya'ridu nafsahu alaihim fi kulli musim aw ai ya'wuhu hatta yuballigha risalata rabbih wa lahumul jannah. Faqama Makkah, dan tetap beliau tinggal di kota Makkah. Maqama selama tempo yang Allah kehendaki, yad'u al-qabail, mengajak kabilah-kabilah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menawarkan dirinya di setiap musim, di setiap musim haji, karena musim haji ada umrah, orang melakukan umrah, melakukan haji dari penjuru bumi, siapapun yang datang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beliau lindungi sampai beliau menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, dan untuk siapa saja yang melindungi surga Allah Subhanahu wa taala. Falam tastajib lahu qabilatun, maka tidak ada satu kabilah pun yang mau menerima tawaran beliau. Wadakhara Allah dzalika karamatan lil ansar, ternyata Allah Subhanahu wa taala menyimpan kemuliaan untuk orang-orang Ansar. Falamma arada Allah taala izhara dinihi, maka ketika Allah telah menginginkan menampakkan agamanya, wa injaza wa'dihi, dan membuktikan janjinya, wa nasara nabiyahu, dan ketika Allah sudah pengen menolong nabinya, wa ilai kalimatihi, dan meninggikan kalimatnya, wal intiqama min adahi, dan membalas perlakuan musuh-musuhnya, sakahu ilal ansar, maka kemuliaan ini digiring kepada orang-orang Ansar, bahwa orang Ansar lah yang bakal melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyokong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama arlebihi min al karamah, ketika Allah menginginkan untuk orang Ansar kemuliaan ini, fantaha ila nafarin minhum sitta, maka Rasulullah SAW bertemu dengan 6 orang dari kalangan Ansar pada saat itu. Tewakila samani, ada yang mengatakan 8 orang. Wahum yahlikuna ru'usahum inda akabati mina til musim, dalam keadaan mereka baru saja mencukur kepala mereka di akabati mina, di mina, di musim haji. Fajalasa ilaihim, maka Rasulullah SAW duduk menemui mereka. Wada'ahum ilallah, dan mengajak mereka kepada Rasulullah. Waqara alihim al-Quran, fastajabu lillahi wa rasulih. Langsung pada saat itu juga mereka 6 orang ini atau 7 orang ini langsung mengimani Rasulullah SAW. Waraja'u ilal madinati, fada'au qawmahum ilal islam. 6 atau 7 orang ini kembali kota Madinah. Usai mereka melakukan ibadah haji, mereka mengajak kaumnya masuk Islam. Hatta fasyafihim, ternyata kaumnya pun setuju-setuju saja dengan ajakan ini, dan tersebarlah agama Islam di kota Madinah. Baik. Walam yabqa daru min duril ansar illa wa fiha dzikrum min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang, tidak ada satu rumah pun di rumah-rumah orang Ansar pada situ kecuali membicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa awwalu masjidin quri'a fihi al-Qur'an bil Madinati Masjid Bani Zuraiq. Maka masjid yang pertama yang dibaca Al-Qur'an padanya di kota Madinah adalah Masjid Bani Zuraiq. Tsumma qadima Makkah fil 'amil qabil 12 rajulan minal Ansar. Kemudian di tahun berikutnya, taib, ada orang-orang Ansar melakukan ibadah haji. Tentunya untuk menyambung ulang ini yang ada di tahun lalu yang cuma 8 orang atau 7 atau 6 orang. Taib, mereka pun datang 12 rajulan. Sekarang di tahun kedua, taib, di tahun berikutnya, barakallahu fikum, 12 orang dari kalangan Ansar, minhum khamsah minas sittati al-awwaliyin. Di antara mereka 5 orang dari 6 orang yang di tahun lalu. Fabaya'u Rasulullah SAW ala bai'atin nisa'i indal akabah. Maka Rasulullah SAW membaiat mereka, membaiat perempuan-perempuan juga yang ada pada saat itu. Thumma sarafu ilal Madinah, kemudian mereka pun kembali ke kota Madinah. Faqadima 'alaihim fil 'amil qabil minhum 73 rajulan wa imra'atan, masyaallah. Di tahun berikutnya, tahun ketiga kalinya, barakallahu fikum, sudah tambah banyak. 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Wahum ahlul aqabatil akhirah, dan mereka ini termasuk orang-orang yang sudah datang tahun keduanya. Fabayya'u Rasulullah SAW ala ayyam na'uhu mimma yamna'una minhu nisa'ahum wa abna'ahum wa anfusahum. Disinilah, di tahun pertemuan yang ketiga ini, orang-orang Ansar membaiat Rasulullah SAW. Yakni membaiatnya. Yamna'uhu, untuk melindungi Rasulullah SAW. Mimma yamna'una minhu nisa'ahum. Melindungi sebagaimana mereka melindungi istri-istri mereka, anak-anak mereka, dan diri-diri mereka. Fayar haluhu wa ashabhu ilaihim. Waktar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minhum 12 naqiba. Fayar haluhu wa ashabhu ilaihim. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat menemui mereka ini, orang-orang Ansar bersama dengan para sahabat yang ada di kota Makkah. Waktar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minhum 12 naqiba. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih di antara mereka orang-orang Ansar 12 orang. Wa'adzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam li ashabi fil hijrati ilal madinati fakharaju arsalan mutasallilin. Mulai dari situlah Rasulullah SAW mengizinkan para sahabatnya untuk hijrah ke kota Madinah. Fakharaju arsalan mutasallilin, maka mereka pun keluar dari kota Makkah bergelombang dalam kondisi sembunyi-sembunyi, mutasallilin, diam-diam. Pokoknya tidak ada kesak kusuk, tahu-tahu hilang saja. Barakallahu fikum. Tahu-tahu mansulah usul, tidak ada. Itu masalah musuh, nada sufi. Awaluhum fiha fi makila Abu Salamah bin Abdi Al-Asad Al-Mahzumi. Yang pertama kali meninggalkan kota Makkah dari kalangan muhajirin adalah Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Mahzumi. Wakila Mus'ab bin Umair, ada mengatakan Mus'ab bin Umair, faqadimu alal ansari fi durihim. Mereka pun yang hijrah ini diterima baik oleh orang Ansar di rumah-rumah mereka. Fa'awahum, mereka pun dijamu, dilindungi, wa nasaruhum, ditolong, wa fasyal Islam di Madinah, semakin tersebarlah Islam di kota Madinah. Tsumma adzinallahu li Rasulullah SAW fil hijrati. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan hijrah. Fa kharaja min Makkah yawmal itsnain fi syahri Rabiul Awal. Maka beliau pun keluar dari kota Madinah, kota Makkah yawmal itsnain, di hari Senin, di bulan Rabiul Awal. Wakilah fi Safar, mengatakan bulan Safar. Walahu iddaka 53 sana. Walahu iddaka 53 sana. Pada saat itu Rasulullah SAW sudah berumur 53 tahun. Wa mahu Abu Bakar Siddiq, bersama dengan beliau Abu Bakar Siddiq, wa Amir bin Fuhairah, maula Abi Bakar. Bersama dengan Amir bin Fuhairah, maulanya, budaknya Abu Bakar. Wa daliluhum Abdullah bin Al-Uraiqit Al-Layfi. Dan daliluhum, penunjuk jalan mereka, Abdullah bin Al-Uraiqit. Abdullah bin Al-Uraiqit ini masih kafir, masih musyrik. Barakallahu alaikum. Baik. Disewa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan, menunjukkan jalan ke kota Madinah. Pada halaga rasul huwa wa Abu Bakar fa aqama fihi salasan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke gua Tsur bersama Abu Bakar, fa aqama fihi salasan, dan beliau tinggal di dalam gua itu selama 3 hari. Tsumma akhadha ala tariqis sahil. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kota Madinah melalui pinggir laut. Falamma intahau ilal Madinah, maka ketika beliau sudah sampai ke Madinah, wa dzalika yawmul itsnaini li 12 lailatan khalat min syahri Rabiul Awal. Wa dzalika yawmul itsnain, sampai di sana juga hari Senin, li 12, di tanggal ke-12 Sayyid, yang telah lewat dari bulan Rabiul Awal. Berangkatnya di tanggal berapa? Fakhraju Makkata yawmul itsnaini fi syahri Rabiul Awal wa qila fi Safar. Tidak tahu. Yang jelas berangkatnya, ya, sampainya di sana barakallahu fikum di tanggal 12. Wakila ghairu dzalika nazala bi Quba fi ahli al-Madinah. Beliau sampai ke Quba, dari ahli Madinah Bani Amr bin Auf. Wakila nazala ala Kulthum ibn Hind. Ada yang mengatakan bahwa beliau turun di rumahnya Kulthum bin Hind. Wakila ala Sa'ad ibn Khaythamah. Ada yang mengatakan di rumahnya Sa'ad ibn Khaythamah. Wal awal ashar, yang pertama yang lebih ma'ruf, yakni Bani Amr bin Auf. Faqama indahum 14 yawma, beliau tinggal di rumah itu selama 14 hari. Wa assasa masjid Quba, di situlah dibangun masjid Quba. Tsumma kharaja yawm al-jum'ah, kemudian beliau keluar di hari Jumat. Fa adrakatul jum'atu fi Bani Salim, dan pelaksanaan hari Jumat di keluarga Bani Salim. Fa jama'a bihim bimangkana ma'hum minal muslimin, dan di sana Rasulullah SAW mengumpulkan kaum muslimin. Wa hum mi'ah, dalam kondisi mereka sudah berjumlah 100 orang. Tsumma rakibana qatahu wa syaraku, dan Rasulullah SAW mengendarai untanya dan melakukan perjalanan. Waja'ala an-nasu yukallimunahu fin nuzuli alaihim wa ya'khuduna bi khitamin nakati fa yaqulu khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Dan mereka pun mengajak bicara Rasulullah SAW, mengajak tinggal di rumahnya, turun ke tempatnya. Barakallahu fikum, mereka pun mengambil tali kekang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unta beliau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khallu sabilha," biarkan dia, jangan dipegang, jangan dituntun, jangan ditarik tali kekangnya. Fa innaha ma'mura, karena dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa barakat inda masjidil jadid yaum, dan unta beliau barakat turun di tempat yang akan dibangun masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atasnya. Wa kana mirbadan li Sahal wa Suhail gulamaini min Bani Najjar, dan itu tempat adalah tempatnya atau tanahnya Sahal dan Suhail, dua orang dari Bani Najjar. Panazala anha ala Abi Ayyub al-Ansari, maka turunlah di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Abu Ayyub al-Ansari. Tsumma bana masjidahu maudi al-Mimbar, kemudian beliau membangun masjidnya, Masjid Nabawi. Baik, di atas maudi al-Mimbar, biyadihi huwa wa ashabuhu bil jaridi wal labin. Beliau membangun yang merupakan mimbarnya dari apa? Jarid. Jarid yakni apa namanya? Jadi pelepah korma dan ladin, ini batu bata. Suma bana maskanahu wa masakina azwajihi ila jambihi. Kemudian Rasulullah SAW membangun kamar untuk istrinya dan untuk beliau. Wa akrabuha ilaihi maskanu Aisyah, dan yang paling dekatnya adalah tempatnya Aisyah atau kamarnya Aisyah. Tsumma tahawwala ba'da sab'ati ashhur min dari Abi Ayyub ilaiha. Kemudian setelah selesai berpindahlah, setelah sahabat Ashur, setelah 7 bulan berpindahlah Rasulullah SAW dari rumahnya Abi Ayyub ke rumah yang ada di samping atau di depan masjid, di kamar situ. Wa balaga ashabahu bil Habasyah taib hijratahu ila Madinah. Taib, dan telah sampailah penghabaran hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah ke orang-orang muslimin yang hijrah ke Habasyah. Para ja'a minhum 33 rajulan fahubisa minhum bi Makkah sab'atun. Kembali di antara mereka 33 rajulan fahubisa minhum bi Makkah sab'ah. Ada yang ditahan di kota Makkah 7 orang. Wa antaha baqiyatuhum ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selebihnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Tsumma hajara baqiyatuhum fi safinati ama Khaibar sanata sab'in. Kemudian selebihnya mereka langsung ke Khaibar di tahun ke 7 Hijriah. Barakallahu fikum. Dari Habasyah langsung ke barakallahu fikum. Baik. Langsung ke Khaibar. Baik, kita cukup sampai sini barakallahu fikum. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.